tenang dan nyaman ketika berada di samping Pak Kiai ini. Subhanallah. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Kiai. AAWE. AAWE apa? Ayah-ayah wae. Ayah-ayah. Terima kasih, Pak Kiai. Alhamdulillah sudah hadir. Anda, silakan. Baik, dan bersama kami juga telah hadir Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'an ya dari Pondok Aren Tangerang. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya pekan yang lalu kita sudah ketemu ya, senang sekali saya ketemu Bapak Ibu lagi ya. Dan Pak Kiai berbicara tentang sebuah keindahan di lingkup sebuah kebersamaan ini sesuatu hal yang selalu kita idam-idamkan. Namun saya pribadi cenderung agak-agak pesimis gitu. Apakah itu memang bisa diwujudkan, Pak Kiai? Nah, kira-kira ketika itu bisa diwujudkan apa saja faktor-faktor pendukungnya agar itu bisa terbentuk? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segenap pemirsa, hadirin yang hadir, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama, tiada henti-hentinya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mengizinkan kita untuk menghirup udara segarnya pagi hari ini, untuk bersama-sama bersilaturahmi lewat media elektronika TVRI Stasiun Pusat Jakarta yang sama kita cintai. Semoga Allah senantiasa menganugerahi kemampuan kepada diri kita untuk mampu mengambil atau menangkap kristalisasi nilai-nilai ridha Allah yang berserakan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Hadirin dan ananda yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang sebuah kebersamaan, bahkan kita tambah dengan indahnya sebuah kebersamaan, agaknya ini adalah sebuah ungkapan yang perlu terus kita pelihara. Sebuah taman akan terasa indah kalau warnanya berwarna-warni. Andaikan sebuah taman hijau semuanya, terlalu sendu, kurang marak kelihatannya. Tapi kalau merah semuanya, terlalu membuat mata kita silau. Yang indah adalah bermejiku hibiniu, berwarna merah, jingga, kuning, hijau, nila dan ungu. Itulah sebuah kebersamaan. Dalam sebuah kebersamaan, agaknya kita harus mengacu dan terus mengaca kepada petunjuk Allah. Dan Allah memerintahkan untuk melarang kita saling berfirqah-firqah, berpecah belah. Demikian perintah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, realitas di lapangan jujur saja, kita tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memelihara kebersamaan ini. Betul. Idealnya memang kita harus kompak, guyub dan bersatu. Bukankah ibu dan bapak memaklumi, pemirsa juga sangat maklum, Rasulullah Ashrafil Anbiya wal Mursalin itu sukses karena ditopang oleh 4 orang sahabat yang berbeda kemampuan tapi kompak dalam kebersamaan. Sehingga ada prinsip agree and disagreement. Beda posisi tapi kompak dalam satu tujuan. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, seorang orang tua, kiai yang diplomat. Beliau piawai benar Rasulullah meletakkan kelebihan sahabatnya ini. Abu Bakar diletakkan menjadi dewan penasehat. Umar yang kerjanya senang berantem. Wah, ini jadikan panglima perang cocok. Utsman seorang santri yang ekonom, kalau kita ya direktur pendanaan lah ini. Hartanya banyak tapi keilmuan kesantriannya subhanallah sangat teramat mumpuni. Ini Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang otaknya brilian. Kalau ini digabung menjadi satu kekuatan adalah merupakan sebuah power yang tidak mungkin mudah digoyahkan. Istilah saya kalau di Bandung, di Bandung ada Nahdlatul Ulama, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain-lain. Kesemuanya ini jangan saling menyikut, jangan saling memukul, tapi saling merangkul. Jangan saling mengejek, salinglah ajak ulas dengan penuh argumen, jangan dengan penuh sentimen. Kalau diibaratkan alat musik, istilah saya, kalau Nahdlatul Ulama ibarat trompet, Muhammadiyah seperti gitar pengiring, dan Persis merupakan gitar melodi. Kelebihan masing-masing ini kalau ditampilkan dalam satu pagelaran yang disetting oleh seorang sutradara yang memiliki pengetahuan prima tentang mengetahui tentang kelebihan-kelebihan alat musik ini, akan menghasilkan sebuah irama, membuat hadirin terpana dan terpesona. Itulah indahnya kebersamaan musik yang ditampilkan, indahnya kalau kita wujudkan di dalam Islam ini. Kenyataan di lapangan adalah kadang hal-hal kecil, ibu, bapak, membuat kita ini menjadi pecah. Betul. Ramadan datang, kadang kaset lagu lama diputar lagi. Bilangan sholat terawih yang gak sama, jadi pisah masjid. Betul. Yang satu pakai usolli, satu kagak pakai usolli, akhirnya pisah RW. Mertua sama mantu tidak akur gara-gara prinsip menerjemahkan sebuah frame syariah yang berbeda. Kadang jumpa di jalan mertua sama mantu, yang satu noleh ke kiri, satu noleh ke kanan, bibir maju 2 cm ke depan. Gara-gara apa? Prinsip yang tidak sama. Padahal kalau kita nanda berdua diutus sebagai anggota dewan juri pemilihan ratu kecantikan nenek-nenek, pasti nilainya tidak sama. Karena saya lebih tua dari Nanda, kata Nanda, udahlah, antum aja kiai jadi ketua dewan juri. Baik Nanda, tugas ini saya terima. Nanda jadi anggota dewan juri. Betul. Ada 9 orang nenek-nenek ikut serta dalam kontes pemilihan ratu nenek-nenek. Musik tegang pun mulai dibunyikan. Nenek dengan peserta pertama keluar dengan gayanya yang khas. Reketek, reketek, reketek, reketek. Dia keluar nih. Saya pun dengan Ananda menilai dengan kertas blanko penilaian yang sudah diatur sedemikian rupa. Harga standar deviasi maksimal sekian, minimal sekian. Nenek kedua pun muncul, nenek ketiga muncul, nenek yang terakhir yang kesembilan juga muncul. Selesai 9 orang nenek ikut kontes, kami berdua musyawarah. Saya pun mulai nanya, Nanda, ente milih nenek yang nomor berapa tadi yang tercantik? Kalau saya, ayahanda, itu milih yang nomor urut satu. Mengapa urut satu? Karena yang urut satu itu alasannya bibirnya rada tebel, kata Nanda. Terus Nanda nanya tadi, kalau ya ayahanda pilih yang mana? Kalau saya kayaknya pilih yang nomor tiga. Mengapa nomor tiga? Karena pinggulnya tepos sebelah. Ini saja untuk menentukan satu orang nenek yang cantik, saya dengan Nanda sudah berbeda. Terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Akankah saya saling memukul? Tidak, saling hormati pendapat kawan. Oh iya, mengapa? Karena Nanda melihat seorang nenek yang cantik alat ukurnya adalah bibir, sementara saya melihat alat ukurnya adalah pinggul. Nah, tapi di sisi lain, Pak Kiai, kalau kita melihat dengan fenomena yang saat ini terjadi, terlebih ketika kita akan memasuki masa-masa pemilu, cenderung kita masing-masing punya pegangan mana yang harus kita dukung. Sementara di satu sisi dengan yang lainnya, cenderung biasanya saling menjelek-jelekan di antara dan mengaku dialah yang terbaik. Nah, bagaimana agar kita bisa menghargai semua orang yang ada di sekitar kita untuk menjadikan kita satu ini gitu? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih pertanyaan Nanda. Dan ini kesempatan saya untuk menghimbau saudara-saudara kita yang akan ikut dalam pemilu yang akan datang. Kita lihat ada 38 partai politik yang akan ikut serta dalam perhelatan akbar di pemilu 2009 ini, tepatnya di tanggal 9 April 2009. Harapan paling puncak adalah saya berharap betul jaket boleh beda, pilihan boleh tidak sama, tetapi mari kita pelihara kekompakan dalam kebersamaan. Bukankah proses pemilu ini adalah sebuah sarana politik saja? Betul. Sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan akhir adalah Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bolehlah ketika berkampanye mengukakan argumentasi politik, statement politik, manuver politik, shower operation politik boleh dilakukan ketika sedang berkampanye oleh para jurkam untuk menyampaikan keunggulan komparatif masing-masing. Tetapi sekali lagi, saya harapkan dengan sangat, dengan segala kerendahan hati, tolong jalan sangin memukul sehingga pada akhirnya timbul permusuhan. Memukul maksud saya tidak hanya harus lewat kekuatan fisik, tapi juga kemampuan lisan. Sebab dengan kampanye yang menggunakan etika dalam frame Islam, inilah yang terbaik menurut saya. Silakan saudara pemirsa menggunakan partai apapun, silakan saudara pemirsa menggunakan warna jaket partai apapun, tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa, lebih khusus lagi sebagai umat muslim di Indonesia yang kita cintai, mari terus kita pelihara dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Jadi memang kita ini untuk mencari kelemahan seseorang lebih mudah daripada mencari baiknya. Kadang ada analog sederhana nih Nanda. Kalau ada nenek-nenek duduk tetangga kita dengan kakeknya mesra banget. Dia duduk, kadang kita melihat jeleknya, ih gak tahu tua, udah tua kayak kakek-kakek masih mesra-mesraan kayak anak muda. Padahal harusnya kita kan bahagia. Betul. Subhanallah, alhamdulillah itu nenek sama kakek sampai sesepuh itu tetap mesra. Harusnya kan gitu ya Pak ya. Harusnya alhamdulillah dia tetap bahagia. Alangkah indahnya kalau saya bisa mencontoh meneladani beliau. Ada seorang yang pakai motor kenceng ngebut. Enggak usah kita hina dia. Kasihan, kita malah berdoa, ya Allah lindungi saudara saya yang lagi ngebut kenceng, mungkin dia buru-buru ingin segera pipis. Kan bisa aja, atau istrinya sedang mau hamil mau cari bidan, enggak ketemu. Udah husnuzan sajalah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka kepada dalam kondisi keadaan yang sedang kita saksikan, sehingga kita tidak selalu berburuk sangka. Lihatlah faktor kelebihannya, tinggalkan kekurangan-kekurangan yang perlu kita bicarakan. Hadis Rasulullah mengatakan yang saya terjemahkan saja, kalau engkau menyembunyikan satu kelemahan saudaramu, rahasia saudaramu kelemahannya kau sembunyikan, tidak kau bicarakan, Allah akan menutupi 70 ribu kelemahanmu di akhirat. Subhanallah. Mari kita pelihara ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memelihara sesuatu yang baik yang diumumkan dan bukan yang tidak baik ya. Baik Pak Kiai, saya namanya memberikan kesempatan kepada ibu atau bapak yang hadir di sini untuk bertanya. Siapakah yang lebih dahulu? Bapak mungkin? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama J. Abdul Latif dari pesantren Al-Qur'ania Ceger Pendokaren. Silakan Pak. Tadi Pak Kiai sudah menyebutkan di awal penampilan ucapan tadi bahwa wa atasimu bihabillah jami'a wa la tafarraqu. Kalau kita melihat di lapangan sekarang ini, itu kita cukup prihatin. Yang kami ingin tanyakan, mungkin ada kiat-kiatnya untuk tetap kita memelihara persatuan. Dan sedikit kami ingin tahu juga, ada ungkapan kalau tidak salah hadis Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, tapi sebaliknya at-tafarruq la'nah. Begitu. Jadi saya kira ini itu mohon di penjelasan dari Pak Kiai. Kita sangat prihatin, terutama pilkada-pilkada di daerah-daerah sangat prihatin. Baik Pak. Terima kasih Pak Haji Abdul Latif. Satu kesempatan mungkin ibu-ibu yang bertanya, silakan ya. Tolong sebutkan namanya ibu. Nama saya Ibu Anissa dari Majlis Taklim Al-Qur'aniyah. Silakan Bu Anissa. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya untuk menciptakan indahnya kebersamaan di dalam suatu keluarga, terutama itu hanya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama Pak Haji Abdul Latif tadi tentang menyinggung surah tentang ayat waktu simu bihabdillahi jami'ah tadi, tentang kata beliau di sisi lain bahwa perbedaan umat itu adalah rahmah, kutipan dari hadis tadi disampaikan, dan perpecahan itu adalah laknat. Mohon diberikan bagaimana kiatnya untuk memelihara kebersamaan itu. Kemudian Bu Anissa tadi, bagaimana menciptakan kebersamaan di lingkup yang terkecil, mungkin di keluarga. Silakan. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Latif dari Pesantren Quran ya. Pak Haji Abdul Latif, kalau kita berbicara tentang kebersamaan adalah sebuah rahmat, dan bagaimana kita dan perpecahan adalah laknat, dan kiatnya apa yang harus dilakukan sehingga itu tetap bisa terjalin kebersamaan itu. Saya akan jawab dengan sebuah analog, sebuah perumpamaan Pak Haji Abdul Latif. Caranya adalah, mari kita mencoba menghormati posisi masing-masing dan menghargai posisi teman. Posisi kita dudukkan, posisi teman atau sahabat kita hargai. Contoh, saya analogkan ibarat alat mobil, komponen mobil. Mobil yang kita pakai, itu masing-masing punya fungsi yang strategis semuanya. Tidak ada satupun yang merasa, yang harus merasa lebih hebat daripada yang lain. Persoalannya adalah kalau setir merasa lebih hebat dari yang lain, umpama nih Pak Abdul Latif ya, ini Pak Haji, setir ngomong, kalau bisa ngomong dia, aku paling mantap di sini. Kalau nggak ada aku, ini mobil akan masuk ke jurang. Aku yang paling berperan karena aku bisa mengarahkan mobil ini. Kata-kata setir kalau ngomong sombong kayak gini kedengaran nanti oleh ban. Ban pun akan tersinggung. Ban yang hitam posisinya di bawah langsung berkata, "Eh setir, jangan sombong kau setir. Memang kau berada di atas posisiku di bawah. Akhirnya karena kau kurang menghargaiku, baik, silahkan kau berangkatlah sendirian." Ban satu pun kempes, gembos. Bisakah bergerak? Tidak. Kan nggak bisa ya Bu ya? Nah kemudian giliran si ban menepuk dada. "Oke lah ban, kalau gitu maafkan aku nggak sengaja. Aku hanya coba-coba kok memancing emosimu." Lama-lama ban nih menepuk dada. Kadang rasa ego sektoral ini baru muncul ketika kita menjadi pusat perhatian. Ban pun giliran menepuk dada. "Kalau begini aku yang paling mantap. Tanpa aku, setir tidak punya arti." Ya. Kemudian tanpa aku pula yang lain apalah artinya. Kata-kata ban kedengaran oleh busi yang lebih kecil lagi. Akhirnya busi tidak nganter api ketika di kickstarter. Apa bunyinya? Skrek, ojo gelem, ojo gelem, ojo gelem. Nggak mau hidup dia. Setelah dipujuk-pujuk, busi baru mengantar suara. Skrek, gelem, gelem, gelem, gelem. Kata-kata busi kedengaran ketika dia menepuk dada. "Kalau gini aku yang lebih mantap. Kalau nggak ada aku, hidup pun nggak bisa, apalagi bisa diarahkan dan bergerak ini mobil." Kata-kata busi kedengaran oleh skru bensin yang lebih kecil lagi. Skru bensin pun tersinggung, meloncat dia. Apa yang terjadi? Starter memang hidup karena businya berfungsi, bisa berjalan dengan stabil karena bannya komplit, bisa diarahkan karena setir juga berperan. Tapi apa yang terjadi? Semakin lama itu mobil apa mesin semakin panas. Akibatnya setelah bensin bocor di sana sini tidak ditutup oleh skru bensin yang kecil saja, akan terjadi jilatan api, seluruh komponen mobil akan terbakar hangus gara-gara yang sekecil itu saja tidak dihargai. Itulah indahnya kebersamaan yang perlu harus kita pelihara. Dari mulai top management, seorang pimpinan teratas, sampai kepada staf karyawan, kepala bagian, sub kepala bagian, karyawan biasa, sampai yang pengantar surat sekalipun, semua sama pentingnya. Persoalannya kalau pengantar surat mengambek, suratnya nggak diantar, nggak jalan tuh mekanisme kerja. Begitulah Pak Haji Abdul Latif. Ini saya rasa saya lanjutkan dengan pertanyaan oleh Bu Anissa tadi. Di rumah tangga demikian juga Ibu. Ini relevansinya mirip dengan yang pertama, untuk kita pertahankan eksistensi kita. Suami butuh istri, istri butuh suami. Itu harus dikembang tumbuhkan demikian. Suami dan istri saling butuh-butuhan. Butuh-butuhan artinya perlu-perluan Ibu. Ini ketawanya udah mulai curiga. Maksud butuh-butuhan perlu-perluan begitu Bu yang saya maksud. Subhanallah. Ini ayah-ayah wae Ibu ini. Perlu guru butuh karena suami butuh istri karena dipanggil suami kalau punya istri. Sebaliknya istri butuh suami, dia dipanggil istri kalau punya suami. Suami istri butuh anak, dipanggil orang tua karena punya anak. Sama dengan kiai butuh santri, dipanggil kiai kalau punya santri. Santri butuh kiai, dia dipanggil santri kalau ada kiainya. Subhanallah, jadi kita saling membutuhkan. Jadi di rumah tangga juga begitu Ibu. Hormati istri sebagai seorang istri, hormati anak sebagai seorang anak. Pertahankan eksistensi suami sebagai pimpinan rumah tangga. Saya rasa demikian. Baik, Bu Anissa, Pak Haji Abdul Latif, mudah-mudahan terjawab. Amin. Kita mungkin harus jeda dulu, Pak Kiai. Baik, ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini tentang indahnya kebersamaan masih kami akan lanjutkan. Namun setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang indahnya kebersamaan bersama Bapak Profesor Dr. K. Haji Hambali HM, MSc. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, kalau melanjutkan tentang indahnya kebersamaan, kita tahulah kalau kita menarik benang lebih jauh, bahwa di dalam Islam itu ada beberapa mazhab yang kita kenal. Betul. Ada Syafi'i, Hambali, Ahmad dan lain sebagainya. Nah, di antara mazhab-mazhab ini terkadang memang kita temukan perbedaan-perbedaan itu. Kita sebagai umat yang beragama, agar tidak terjadi perpecahan, manakah di antara mazhab ini yang mendekati apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, biar kita tidak terjadi firqah-firqah tadi. Iya, betul. Ada ungkapan yang mengatakan tidak perlu bermazhab langsung kepada Rasulullah, itu tidak salah. Ada yang mengungkap harus menggunakan mazhab sebab itu adalah warabitu wattaqullah ilaihil wasilah. Kita bertakwa kepada Allah dengan perantara. Perantara yang dimaksud bukan berarti harus lewat jalur apa namanya sih, jalur perantara dulu baru nyampe, tidak. Maksudnya perantara untuk mendapatkan esensi ibadah, petunjuk-petunjuk syariah, kita memerlukan seorang guru. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru, gurunya adalah setan. Itu sudah jelas. Dan oleh karena itu kalau kembali kepada perintah syariah secara tekstual dan pengamalan syariah secara kontekstual, maka sudah barang tentu kita memerlukan bimbingan seorang apa namanya seorang guru. Seorang guru ini sangat diperlukan. Kita dulu waktu studi di perguruan tinggi juga kita dibimbing, ada dosen pembimbing namanya. Ada dosen pembimbing. Ketika sekarang saya mengasuh di pesantren saya di Bandung, saya juga sering membimbing, misalkan selesai mereka studi akhir, kita dalamin untuk qiraatul kutub, membaca kitab bahasa Arab gundul atau paling tidak Arab gondrong lah. Kalau enggak Arab gundul, Arab gondrong dia bisa ngerti sedikit demi sedikit. Persoalannya adalah untuk mampu mengeliminir hal-hal yang di luar kemampuan santri kita. Nah, kembali kepada para imam mujtahidin, imam Syafi'i, Hanbali, Syafi'i dan seterusnya, mengapa Indonesia umumnya mengambil beriktibak kepada imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini adalah sebuah pendapat yang mengakomodir dan bersifat fleksibel. Artinya dia merangkum beberapa pendapat mazahib yang lain kemudian disatukan, yang sekaligus mengacu kepada petunjuk dan bimbingan Rasulullah. Kalau ada pengembangan salawat, kemudian ada salawat, ada doa, bentuk doa dan sebagainya, sudah barang tentu ini yang tidak menyimpang dari tuntunan dan tuntutan syariah itu sendiri. Ada orang yang berpendapat bahwa berdoa sendiri itu lebih baik daripada berjamaah, tapi juga kita harus memaklumi kita tidak tahu dari mulut siapa Allah akan kabul itu doa. Ada juga sebuah riwayat yang mengatakan apabila 40 orang mengaminkan itu doa, Allah merasa malu untuk tidak mengabulkan itu doa. Subhanallah. Ini jadi diantara kita, sekali lagi, setelah kita tahu 90% atau katakanlah 80% atau minimal 75% lebih bangsa Indonesia ini mengambil aliran kepada atau bermadzhab kepada Syafi'i, itu adalah sangat logis. Mengapa? Sebab dia tidak ekstrim sekaligus mengakomodir semua pendapat yang ada. Satu. Yang kedua, mengapa imam mazhab ini juga masih diperlukan? Persoalannya adalah untuk menjadi seorang imam mujtahidin itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Anda. Paling tidak seorang mujtahid itu bisa hafal dalam saya baca dalam tarikhnya para di dalam kitab Madzhabu Arba'ah, para imam mujtahidin itu rata-rata seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain hafal 200 ribu hadis. Subhanallah. 200 ribu hadis itu hafal dengan ilmu mustalahul hadis, asbabun nuzul nubuah, dia hafal betul sehingga satu hadis itu bisa kayak seperlima Al-Qur'an. Sehingga di Makkah itu ada sebuah tempat namanya Darul Hadis yang sengaja membahas tentang ilmu hadis ini. Ibu dan bapak serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin luas kita mengkaji dan menelaah Islam ini, semakin luas rasa tasamuh kita, rasa hormat kita kepada yang lain. Ada sebuah cerita, mungkin ini terlalu panjang ceritanya karena nanti kita akan berbincang lebih jauh, di mana Sayyidina Ali singkatnya saja pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau adalah seorang sahabat yang juga menantu Rasul, bertanya sampai di mana kedalaman ilmuku ya Rasul. Beliau sudah bergelar Al-Allamah. Apa kata Rasul? Ya Ali, ini wasiatul Mustafa ila Ali. Pada waktu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berada di samping pinggir Lautan Merah. Duduklah Sayyidina Ali dari pagi hingga petang. Dia pulang ke rumahnya, lapor kepada sahabat yang juga mertuanya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, baik ya Rasulullah, sudah kau duduk di pinggir Lautan Merah? Sudah. Kau melihat tanda-tanda apa di sana? Gak ada ya Rasul, saya gak lihat apa-apa. Benar, benar. Saya hanya melihat itu, binatang apa, capung atau belatung apa namanya itu, yang menghempas-hempaskan pantatnya ke air. Binatang itu aja ya Rasul. Betul ya Ali, itu adalah sebuah itibar, kata Rasul. Ilmu Allah seluas samudra dan semua air yang ada di dunia ini. Ilmu baru seperti binatang itu yang menghempaskan pantatnya ke air, basah pun enggak. Ketika sebuah kebersamaan ini tadi mulai terpecah, ya, kira-kira apa konsekuensi dari perpecahan itu bagi kita? Khususnya Allah mungkin menimpakan apa buat kita? Bala. Langsung saja. Allah. Ya, bala itu jelas itu. Kalau kita sudah pecah, enggak kompak, guyub dan bersatu, ataupun mungkin satunya hanya ibarat sebuah fata morgana saja yang di padang datar, yang dikira oleh seorang musafir itu adalah air, namun setelah didekati air tidak ia dapatkan. Atau bersatunya kita ibarat nasi di dalam bakul yang kelihatan berkumpul menjadi satu, namun mudah dicerai-beraikan oleh sendok yang hanya kecil saja. Balanya itu yang akan muncul kepada kita. Ini Nanda, ini jari jemari kita ini kan gak sama bentuknya. Betul. Bu, sama gak ini? Gak. Bapak gak sama ya Pak ya, jari kita. Tapi kan kompak dalam kebersamaan ya. Kalau dia kompak, apapun bisa dipegang. Ini coba, ini contoh aja nih. Bisa diminum karena diangkat. Itu karena kompak ya? Karena kompak, padahal memang udah haus ini. Ini contoh kecil. Baik. Contoh kecil karena kompak. Coba kalau ini pecah. Kalau ini pecah, nggak kompak, apa yang bisa kita pegang? Ibu jari, kata Rasulullah, umara. Pertama dikit, umara. Pemerintah. Presiden pemerintah, menteri pemerintah, gubernur pemerintah, wali kota atau bupati pemerintah, camat pemerintah, RW pemerintah, RT kita adalah pemerintah. Jempol, pemerintah suka main jempol. Tapi kalau kita dijempolin kayak gini, lumayan. Sebaliknya kalau dibalik ke bawah, kiamat. Yeah. Kedua, telunjuk agnia, hartawan, dermawan, jutawan, orang yang banyak duitnya. Orang kaya emang suka nunjuk, tapi apa yang ditunjuk cepat selesai. Ini miskin, mau ikut-ikutan nunjuk. Apa nak jadi, kata orang Malaysia. Apa nak jadi. Maka kita dalam kebersamaan perlu orang kaya selain umara. Yeah. Yang ketiga, ulama. Mencetak ulama ternyata jauh lebih berat dari mencetak sarjana. Sekarang ulama sudah merupakan jenis makhluk langka yang perlu dilindungi dari kepunahannya. Yang ketiga, al-fata, pemuda. Nih, kayak adik di belakang. Ini pemuda, ini hebat, ini brilian otaknya. Maksudnya lebih muda dari kami. Ini tokoh muda, ini perlu tampil. Yang terakhir, kecil, ceking, pojokan seakan kurang gizi. Tapi jangan dianggap enteng ini, Bu, Bapak. Walaupun sekecil ini peranannya besar. Siapa dia? Anissa, wanita. Bu Nisa ya. Sekecil ini pun wanita. Kayak gini, lubang apapun masuk. Lubang hidung, masuk. Lubang telinga, masuk. Bahkan kata orang tua-tua, kalau telur payah keluar dari ayam, ini bisa masuk ke buritan ayam. Kalau kelima-limanya kompak, apapun bisa kita pegang. Tapi kalau kelima-limanya pecah, apa sih yang bisa kita pegang? Jadi solusinya apa namanya, dampak yang ditimbulkan kalau pecah dalam kebersamaan, ya musibah. Karena kita gak ada kekuatan. Betul. Mengangkat ini dengan satu, ini kan karena pecah. Mau diangkat gimana sih? Gak bisa ya. Gak bisa. Angkat pakai ini juga sulit, dia tetap hancur berantakan. Kita rame ini karena kita berstatus sosial kebersamaan. Baik. Itu Nanda. Baik. Baik. Kesempatan berikutnya saya berikan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Oke, silahkan mungkin dari Bapak-Bapak, silahkan tolong berdiri Pak, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi dari Pondok Pesantren Al-Qur'ani ya. Silahkan Pak Rudi. Ya, saya ingin tanyakan perbedaan yang di sini, di Indonesia ini ada beberapa, di antaranya ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya. Ya. Di sini saya memang mempunyai ada dua gitu yang saya tahu gitu ya. Itu perbedaannya banyak sekali gitu, karena saya mengalami di satu kampung itu waktu itu lebaran perbedaan gitu ya. Dan itu sangat ini sekali di kampung itu. Dan saya tanyakan itu memang karena mempelajarinya atau gurunya itu berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan ini, untuk ini kita tujuannya kemana gitu. Tujuan kitanya ini, karena orang di masyarakat ini berbeda gitu. Yeah. Mm-hmm. Karena dia, contohnya dia belajar ini lain gitu. Yeah. Contohnya dia pakai kunut. Yang siapa yang pakai kunut. Siapa yang kita pegang gitu maksudnya? Ya? Di baik. Mana yang kita pegangnya? Atau ada satu titik yang saya tanyakan, satu titik itu yang di mana gitu? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesempatan lagi pada ibu. Oke, silakan ibu. Tolong sebutkan namanya bu. Ibu Nunung. Silakan Bu Nunung. Ini masalahnya kadang kan di daerah kita sendiri gitu banyak ustadz yang lain pendapat gitu. Hmm. Dan suka saling apa tuh namanya? Nuding ya. Gontok-gontokan. Nah, kita sebagai murid gimana cara mengatasi ini? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini hampir mirip nih Mas Rudi tadi tentang banyaknya perbedaan ada NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, sehingga ditemukan perbedaan mana yang harus kita pegang di antara kesemuanya itu. Kemudian Bu Nunung tadi tentang ustazah, tentang ustadz-ustadz yang suka berbeda pendapat ya, sebagai muridnya mana yang harus kita acuh. Nampaknya hampir berbeda, hampir mirip nih. Silahkan Pak Kiai. Baik, ibu dan bapak yang berbahagia, berangkat dari pertanyaan ibu dan bapak yang saya rangkum menjadi satu saja. Kalaulah kotak optik atau kacamata ini saya angkat, umpama di sebelah sini warnanya putih dan di sebelah sini warnanya hitam, umpama ya Pak ya. Kalau tanya bapak ibu, warna kotak kacamata saya ini putih apa hitam? Tentu bapak dan ibu akan berkata, putih Pak. Saya bilang enggak, hitam. Putih, hitam. Setelah saya balik, oh iya ya, ternyata bapak dengan ibu tidak salah karena memang warnanya putih. Saya juga kata bapak ibu, iya Pak Kiai juga enggak salah, ternyata emang hitam yang ada di hadapannya. Tergantung dari sudut mana kita memandang, Nanda. Artinya dalam memandang Islam, supaya kita ini tidak mengambil sebagian-sebagian, pandanglah secara total. Persoalannya kalau hanya sebagian-sebagian yang kita ungkap, samalah dengan cerita lama ibu dan bapak, bahwa ada seorang kiai nyuruh 3 orang santrinya yang buta untuk meraba gajah. Hasilnya kan tidak sama, Nanda. Betul. Orang buta pertama, santri buta pertama disuruh pegang gajah oleh kiainya. Coba kamu pegang sana, santri A. Baik, kiai. Santri A ini orangnya agak pendekan. Dia kate banget, ukuran terendah. Ketika dia memegang gajah, karena buta, iya, kepegang ke kakinya, langsung ngomong dengan kiainya. Eh, kayak apa tuh gajah? Gajah itu kiai ternyata tinggi, kiai. Saya pegang-pegang ini tinggi seperti pohon kelapa. Oke, sekarang kau yang kedua. Kamu tadi waktu megang kayak apa itu gajah? Enggak benar yang teman saya yang pertama kiai, dia goblok bintolol. Ternyata gajah itu tipis seperti daun talas. Karena santri yang kedua ini orang butanya, yang kedua ini santri yang jangkung. Ketika jangkung, kepegang ke telinga gajah. Langsung mengambil kesimpulan gajah tipis seperti daun talas. Orang buta ketiga ini bodinya sedang. Tinggi enggak, pendek juga enggak. Kepegang ke ekor gajah. Enggak kiai, dua-duanya nyasar dua-duanya. Yang benar saya kiai. Gajah itu ternyata, jujur saja kiai, itu seperti ular sawah tapi agak gondrong ujungnya. Kayak gitu gajah. Salahkah ketiga-tiganya? Tidak. Hanya datanya belum lengkap. Apa akibatnya? Kalau ketiga-tiganya dia ini bercerita di depan orang yang ngerti tentang gajah, akan ditertawakan. Tapi kalau dia bertutur tentang gajah di hadapan orang yang tidak tahu gajah, dapat menyesatkan. Ya. Solusinya adalah, lihatlah Islam ini secara total. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ketika kita mengambil istinbat hukum ini dari seorang guru kita, kita juga dianjurkan untuk mengembangkan daya fikir kita untuk terus menggali-gali dan gali terus tentang ilmu Islam ini. Kita diskusikan dengan guru-guru kita. Jangan sungkan dan segan ketika kita mendapatkan dalil yang lebih valid, lebih muktabarah, kita diskusikan. Guru, saya mendapatkan ini guru. Bagaimana menurut guru? Bahas. Jangan kita misalkan diam. Kata guru A, udah kamu nyungsep aja, nyungsep. Kita kesemberan. Enggak. Jadi kita juga diberikan kesempatan. Kalau gaya kita di perguruan tinggi, silakan para mahasiswa menggali, menganalisis, ambil referensi sebanyak mungkin, kita diskusikan. Kalau kegiatan-kegiatan di pesantren, kita bahsul masail, kita bahas, kita bedah kitab, kita mencari yang benar-benar. Sebab al al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran akan datang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan terdapat perbedaan di antara kita, itu adalah sebuah rahmat, karena itulah indahnya kebersamaan. Karena berbeda pendapat artinya menggali nuansa kita untuk terus menggali-menggali kristalisasi nilai yang terdapat di dalam disiplin ilmu masing-masing. Semakin dalam Islam ini digali, semakin nampak terkuat pula kehebatan-kehebatan nilai-nilai Islam itu sendiri, Nanda. Ya, ya. Baik, Pak Rudi dan Bu Nunung, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Pak Kiai, waktu kita hanya tinggal kurang lebih sekitar 3 menit, Pak Kiai. Ya. Tolong berikan kita sebuah benang merah. Ya. Dari apa yang kita diskusikan pada pagi ini, artinya indahnya kebersamaan itu memang sesuatu hal yang mesti harus kita pegang teguh sampai nanti hayat yang menjemput kita. Amin Allah. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Nanda. Dari sejak kita terlahir ke dunia ini, di saat kita hidup di dunia, bahkan dikala kita juga akan meninggalkan dunia ini, ternyata memang kita gak bisa sendiri-sendiri. Kita sampai ketika terlahir kita juga jujur saja dibantu oleh bidan atau dokter. Kita juga diemong oleh ayah ibu kita untuk menjadi besar. Di saat akan remaja juga demikian, kita tetap diayomi oleh kedua orang tua kita. Selain takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama dan yang pertama. Bahkan ketika kita wafat juga ternyata jenazah kita enggak mungkin berjalan sendiri ke lubang lahat, karena kita perlu digotong oleh saudara-saudara kita masuk ke lubang lahat itu. Di situ betapa dahsyatnya kebersamaan ini, sangat-sangat teramat kita perlukan. Enggak usahlah hal yang jauh-jauh, kita enggak bisa menggunting rambut kita sendiri. Kita enggak bisa memasang, mencopot gigi sendiri untuk memasang kembali ataupun membersihkan gigi kita. Semua kita banyak memerlukan bantuan orang lain, apalagi dalam skala besar. Perjuangan ini enggak bisa sendiri-sendiri. Seberat apapun hal yang kita hadapi, kalau kita hadapi secara bersama-sama akan terasa ringan. Sebaliknya kalau kita sendiri-sendiri, enggak ada apapun yang bisa kita lakukan. Persoalannya adalah mampukah kita memelihara kebersamaan ini? Terpulang kepada diri kita masing-masing. Kebersamaan itu indah, tapi keindahan ini akan terus terpelihara manakala kita terus mampu merawat keindahan kebersamaan ini. Mari terus kita pelihara. Apalagi sekali lagi akhir-akhir ini kita akan menghadapi kerja bangsa dan negara yang kita cintai. Sekali lagi mari kita pelihara terus kebersamaan kita. Saya tidak memihak satu kekuatan sosial politik manapun. Saya hanya menghimbau, mari kita pelihara terus kebersamaan kita. Kita terus guyub, kompak dan bersatu. Karena pada akhirnya Allah akan memberikan keberkahan dengan kebersamaan itu. Terima kasih atas segala perhatian. Maafkan atas segala kekurangan. Banyak ini mungkin yang dapat kita sajikan. Baik, pakai untuk mengundang keberkahan Allah itu agar kita bisa bersatu tadi, pakai kita mohon berdoa di akhir sesi kita ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah li ridha illa al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu kami selalu menyembah dan hanya kepadamu jua kami selalu mohon pertolongan. Oleh karena itu Rabbi, dalam rangkaian kegiatan acara hikmah pagi kami pada kali ini, kembali kami hentikan langkah sejenak. Kami angkat kedua belah tangan kami, terhatur pinta, termohon doa keharibaanmu. Terus bimbinglah diri kami ya Allah, sehingga kami lebih mampu dalam memaknai arti dan makna hidup dan kehidupan kami di duniamu yang fana ini, dengan tetap mengacu dan terus mengaca kepada petunjuk dan bimbinganmu. Ya Allah ya Rabb, rekatlah kebersamaan di antara kami sebagaimana kebersamaan yang pernah engkau hadiahkan antara kaum muhajirin dan ansor di bawah ridhamu. Jauhkanlah kepada diri kami fitnah dan perpecahan yang pada akhirnya hanya akan menghantarkan kami kepada kehancuran dan kenistaan. Rabbi, Tuhan yang maha kuasa serta pemilik kekuasaan, terimalah sekecil apapun kiprah dan perjuangan kami ini di bawah ridhamu. Ampunilah seberat dan sebesar apapun khilaf, salah dan dosa kami di bawah maufirahmu. Ampunilah segala khilaf, salah dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat mendahului kami. Di saat kedua orang tua kami telah wafat mendahului kami, jadikanlah tanah kuburnya lembut dalam menerima Rahman dan Rahim-Mu. Sinarilah kuburnya, ya Allah, dengan sinar-sinar syurga-Mu. Kumpulkanlah beliau kedua orang tua kami beserta kami, bersama junjungan dan kerinduan kami, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah ridho dan petunjuk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa serta pemilik kekuasaan, kami yakin dan percaya Engkau selalu mendengar segenap rintihan dan doa kami. Kabulkanlah, ya Allah, permohonan kami kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita bincangkan pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah, terima kasih juga berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmat Jaya Asmuri undur diri dari kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.